Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qaum Nuhin al-mursalina idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaquna inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa atiiun. Kadzabat gorohna sapa qaum Nuhin sapa kaum Nabi Nuh al-mursalina ing rasul sing diutus. Bitakdzibihim sebab oleh gorohno kaum Nuhin lahu maring Nuh listirakihim. Krana padane para anbiya, mereka sama sepakat fil maji ing dalam teko bitauhidi klan gawa ajaran tauhid. Auli annahu to krana satemene Nabi Nuh litu lilupsihi krana suwene menenge Nabi Nuh fihim ing dalam kaum. Kaannahu kaya-kaya sedune Nuh sing rasul sitok iku rusulun fungsine kados pira-pira rusul. Wa ta'nisu qaumin tinaknisna lafat kaum bi tibari maknahu klan ngitung maknane kaum. Wa tadzkiruhu te mudzakarna kaum bi tibari lafdi kelawan ngitung lafate kaum niku mudzakkar. Iskola nalikane ngendikan nahum maring kaum sapa akhuhum dulure kaum nasaban apane nasabe. Rupane Nuhun sapa Nabi Nuh. Nabi Nuh niku senasab dengan kaume ala tatakun mbok yo takwa sira kabeh Allah ing Allah. Ini saat menaik sunnah kumaring siro kabeh rasulun rasul aminun kang kena dipercaya ala tablihima. Ing atasi nyampe ana perkara ursil tukang den utus ingsun bihi klan ma. Fataku mongko wadiyo siro kabeh Allah ing Allah wa ati ulan to ato siro kabeh ni ing ingsun. Fima ing dalam perkara amuru kang perintah ingsun kuming siro kabeh bihi klan ma min tauhidillahi sangking nauhid noning Allah wa to ati ilan to ati Allah. Wa ma asalu lan ora jalu ingsun kuming sira kabeh alihi ing atase ikilah dakwah ae alihi alama da'utu ae ala tablihi tegese ing atase nyampekno mah nyampekno tauhid aku ora jalu min ajrin ing opah apa wae in ajriya illa ala rabbil alamin ora ana te opah ingsun ae thawabi tegese ganjaran ingsun illa ala rabbil alamina kecuali ning Allah sing mengirani sak alam kabeh. Fataku mongko wadiya sira kabeh Allah ing Allah wa ati ulan to atase sira kabeh ingsun. Karoro hubolan baleni sopo Nabi Nuh ing hadal kola takkidan krono digawe taukid ngukuhno digawe penguat. Kalu podo ngucap sopo kaume Nabi Nuh anuk minu lakawat taba akal ardalun. Anuk minu noto percaya kita nusot dikutikisi benero kita lakamaring siro elikaulika tikisi maring pengucap siro. Tawat taba akal hali anut kak ngisiro sopo al ardaluna piro-piro wong sing ino-ino kabeh orang-orang bawahan. Wafikiro atin waat baukal ardalun. Utai piro-piro pengikut siro jamu tabiin mubtada unti dawu adbauka dadi mubtada utai pengikut siro iku al-ardalun piro-piro sing ina Aisyah falatu tegesi piro-piro wong bawahan al-hakati kau dini tukang jahit atau tukang tenun wal asa kifatilan tukang sapu atau tukang sapu, tukang sepatu wa tiang-tiang sing inon kala dawu sapa Nabi Nuh wa mau te apa iku ilmu te ilmu ingsun ayu ilmin tegese dene pengetahuan ning ingsun bima klan perkara kanu kang ana sapa ngake ya maluna iku nglakoni sapa ngake in hisabuhum illa rabbi illa ala rabbi ora ana te hisabe wong ake ema hisabuhum illa ala rabbi kecuali ngatasi pengeran ingsun fa yujazi moko males sapa Allah ing kabeh lau tasyuruna lamun ngerti sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono amal maib tumuhum mongko ora ngino sira kabeh ing kaum. Cek wong gedhe wong cilik ku hisape urusan amal ora urusan status sosial iku ora urusan dewe Nabi Nuh wa ma ana bitoridil mukminin wa ma ana lan ora ana ta ingsun iku bitoridil mukminin kelawan wong sing nolak wong mukmin in ana illa nadhiru mubin e ma ana tegese ora ana ta ingsun iku illa nadhirun kecuali memberi peringatan mubinun kang jelas ai bayyinul indari tegese banget jelase oleh ngekeki peringatan. Kalu podo dawuh kalu podo ngucap sapa kaum munuhin la ilam tantahi lamun ora kak leren sira yanuhu endo. Kowe ora leren ora berhenti ama sing perkara takulu kang ucap sira lan maring kita. La takunan nayektine bakal ana sira iku menal marjumin iku wong sing bakal tak antemi bil hijarati klan watu abisatni to klan tak pisoi. Kala dawuh sapa nuhun robbi do ngira ningsun inakomi sak temne kaum ingsun kadhebu mendustakan sapa kaum ingsun fafta. Mongko kula aturi buka panjenengan beni antaraning ingsun wa benehum antaraning kaum fathan kelawan buka tenan maksudnya gawe keputusan sing jelas hukum tegese damelo keputusan panjenengan wana jila nyelamat no panjenengan ning ingsun wa manan wong mak ya kang sertane ingsun minal mukminina saking pira-pira mukmin kula dawuh sapa wa ta'ala fa anjaynahu mongko nyelametno ingsun hu ing Nabi Nuh wa man lan wong mahu kang setan Nuh tak selametno fil fulki ing dalam perahu atau kapal al masfuni kang penuh ail mamru'i tegese kang den penuhi minan nasi sing manusa wal hayawani lan pira-pira kewan bareng ngono suma akhrok namung kono ninenggelamno ingsun badu sakwise nyelametno sing apik badha injahim sakwise nyelametno sing apik Allah nenggelamno al baki nak ing sing ora apik ing sekerine min kaum sangga Nabi Nuh Inna fi dzalika satamna ing dalam kabeh ayat nek tine ana ayat wa makana lan ora ana sapa aksaruhum akeh-akeh kaum iku mukminin iku mukmin kabeh. Wa inna rabbaka satamna pangerane sira Muhammad lahu ayat tine utawa rabbuka iku al-azizur rahim iku pangeran kang menangan al-aziz ar-rahim kang akeh welas. Dadi kula cerita sedikit tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh niku nak ngendikane para ulama Awalu rasulin ba'athahu wa hu fil ardi. Dadi rasul pertama sinten? Nabi Nuh. Adam mboten diitung mergo dianggap namung nabi sing ngurusi putra-putrine piyambak. Idris nggih mboten diitung dianggap nabi sing nggih nabi ngoten mawon. Dados Nabi Nuh napa istilah awalu rasulin ba'athahu wa hu fil ardi. Karena urutane kan hum adamun Idris terus Nuh. Jadi Nuh itu generasi ketiga dari urutan Nabi. Tapi dari urutan nasab yang pun banyak. Nabi sing khas Rasul yang mulai Nabi Nuh. Terus umat Nabi Adam, kados jenengan kula sakniki ini, selain pun buatan Bani Adam, min zuriyati Nuh. Nggih, dados generasi Adam, Idris, Nikun, Tek. Kantun tiang wolong puluh sing selamat sing derek praune kapale Nabi sinten no mulane tiang sing sakniki urip zaman Rasulullah niku tiang sing sakniki urip niku diistilahno teng surat Isra zurriyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura dadi nggih tiang-tiang sing sakniki sedanten istilah apa zurriyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan Sakura. Terus kula jenengan sedanten niku turunane tiang 80 sing ndelek teng kapale Nabi sinten? Nuh. Artinya kita harus bangga piye-piye mun disterilkan nggih karena kita sudah disteril nasabnya diperbarui. Jadi sing liwat Qabil nggih sing wis bulet-bulet niku terus diperbarui lagi kita pakai nasab napa? Nasab baru nggih niku 80 orang sing semuanya napa? Mukmin. Terus setelah itu ya kita cemari lagi terus aniki gitu macam-macam terkontaminasi lagi parah meneh aniki. Nah terus ciri khas tiang dakwah niku benten-benten. Nabi ulul asmi kesepakatan ulama niku gangsal. Ya, Nabi Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Tapi satu-satunya Nabi Ulul Azmi sing Nabi Muhammad enggak boleh ngikuti tradisinya itu kepada Nabi Nuh. Ke Nabi Nuh nak pun duka niku maksud niku sak anak putu. Maksud niku sak anak napa? Putu. Berarti Rabbil ladzar alal ardi minal kafirin napa? Dayyara innaka intadzarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajirun kafara. Gusti tiang kafir itu musnahkan sak anak turune. Engkok misale wong kafir iku kok dhe anak turun, yo anak turune yo elek pisan. Wong anake wong gendho yo mesti dadi napa? Gendho iku pikirane Nabi Nuh. Lha iku sing nyuwun sewu gak dicocoki utawi dibedakno teng syariate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariate Nabi wong gendho iso dhe anak saleh. Meskipun kowe ora yo rodok bisik-bisik saleh iso dhe anak gendho, paham nggih lha niku yo kowe aja GR sik. Iso diwalik nggih saged napa? Diwalik. Tapi sing jelas niku ini enggak bisa diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane dalam Thariqah Sa'diliyah niku Abdul Hasan As-Sa'dili niku ngendikan jelas. Umpama ilmune Nabi Nuh kaya ilmune Nabi Muhammad anna fi aslabihi mayyin yu'minu billah. Kalau andekan Nabi Nuh itu tahu yang diketahui Nabi Muhammad bahwa dalam punggung-punggung orang kafir itu ada zuriyah, ya ada sperma-sperma zuriyah calon mukmin, maka Nabi Nuh tidak boleh atau enggak berani masuk ke kaumnya. Mereka nak mateni wong kafir, berarti dia mateni potensial mukmin yang sekarang sedang dibawa orang kafir. Itu repot. Iku nunjukno nak Nabi Muhammad itu secara ilmu luwe hebat timbang ilmune Nabi Nuh alaihi salam. Mergo jaga potensi. Dan itu dibuktikan Allah. Ini ku malakul jibal matur teng Rasulullah siap menghabiskan orang Quraisy. Terus dari Nabi Muhammad kula sing apal niki teng kitab Bukhari, teng kitab Sahih, asallahu ayyukhrija min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku fihi syai'an. Aja piye-piye iku mereka iso wae sok mben duwe anak sing iman be Allah la yusyriku fihi syai'an. Tenan. Abu Jahal dia anak jenenge Ikrimah wali mera karuan. Ikrimah bin Abu Jahal. Top-topé sahabat sing bela Islam jenenge Khalid. Khalid itu anake Walid. Walid itu gendho-gendhone wong sing musuhi Kanjeng Nabi. Sapa sing ra roh jenenge Walid bin Muhirah? Sinten Walid bin Muhirah. Abu Lahab duwe putri Wayu melok hijrah jenenge Darrah. Anake Abu Lahab. Sampai pas derek hijrah teng Madinah digojlok wek tiang-tiang Ansor, tiang Muhajirah. Mayuhni angki imanu kisean. Kowe ora bakal imanem tompo wong bapakmu kafire dinas Quran. Bapakmu kafire. Akhire matur Rasulullah, Rasulullah duka. Duka bagaimana mungkin Anda menyakiti keluarga saya di depan saya kata Nabi. Sakarep kan ya Nabi duka terus sahabat itu toleransi yang ger makmume darah ora maca tabat jada abi wa tabar. Iku sangat-sangat apa menyinggung. Mulane maca Quran ya hati-hati. Mergo riyen wonten tiyang munafik damel masjid. Niku imame men maca abasa wa tawalla an ja'ul ulama. Ben wong eling nak Muhammad ku tau salah. Lha kurang ajar kok nganti ngono. Wong gendhone mulane wong hati-hati. Kowe maca Quran kok diniati ngenang salah Nabi Muhammad. Mulane wong iku ya angel. Mulane atok koyo kowe ora paham wis maca apa kono karep-karepmu. Sing penting cepet nang bar wis sing manis. Ya pemene nak trawe. Allahu dolin yasir wa akbar. Warah. Dadi macam-macam donya iku macam-macam. Nah sakniki ketok bener teori ini Nabi Muhammad kathah gendho ora salat anake melok TPQ, anake poso bapake rung poso. Anake iso salam bapake ora iso napa? Salam nunjukno nak wong fasik ora mesti anake tetep napa? Fasik. Nak wong saleh anake fasik jarang. Enake mati Nabi Muhammad jarang. Paling anake kiai alim paling medun ra alim, tapi kan gak nganti fasik. Jarang nganti fasik gendho teman-teman, paling medun sithik-sithik engko balik meneh. Paham, tapi gak jarang lah. Nah iku sing syukur. Iku sing bedane syariate Nabi Nuh mbek syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara kula nggih bener Nabi Muhammad. Saniki sampeyan ngitung mawon nggih. Niki dawuh Abdul Hasan Asadili. Nabi Ibrahim secara lahir kan di bapak Azar. Nggih to nggih Nabi Ibrahim secara napa? Lahir kan di bapak sinten? Azar. Lah misale Nabi Nuh iku menangi Azar, terus Azar dipasutno. Sing kena sapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mulai awal zaman dia anak Ismail. Ismail kena bisa. Padahal songko iki kok lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuntas. Paham ya? Mulane jare pelasan sadeli piye Nabi Nuh kok ora nganggo ilmu Nabi Muhammad. Cara Nabi Nuh cek sugeng. Lah aku ora roh Nabi Muhammad kok ora nganggo ilmu ne wong dhisik aku kok ora anut. Lha iki mau cerita, dadi dunya iku ana ilmu. Ya ana ilmu, ana hero, hero itu sentimen. Lah ini terus sekarang jadi tarekoh besar di dunia. Sing sitok tarekoh Abdul Hasan Asadili, sing sitok tarekoh Haddad, sing gadah Ratib Haddad di sinten yo. Abdul Haddad. Sayyid Abdul Haddad itu sayyid paling khusyuk mulai cilik wuto. Niku syukure ra karuan. Lahir wuto bapake sujud syukur, alhamdulillah anakku wuto. Minimal wis aman saka maksiat mripat piye. Lah bapak kok saleh. Dadi aku anake wuto iku sujud syukur seneng alhamdulillah anakku wuto minimal wis maksiat aman saka maksiat wuto. Ya jane wong wali-wali wis beda. Niku waktu Al-Hattab nang ngendikan wong kok seneng maksiat utawa mentoleransi maksiat faqat ahabba ayyu sawahu fi ardi. Berarti dhekne seneng nek Allah dilawan di maksiati ning bumi. Ketat, Abdul Haddad itu ketat sekali. Sing aran Nasoih Diniyah, sing aran Risalatul Muawanah, sing ya, Ratib Haddad, sing masyhur kenapa? Ratib Haddad. Saya hampir baca banyak sekali karangan beliau yang saya baca khatam. Tapi sebanyak-banyak saya baca karangan beliau masih banyak baca karangannya Abdul Hasan Asadili karena rata-rata Kiai Jawa itu dalam ini ikut Toriko Sadiliyah. Jadi Toriko Sadiliyah tapi rotipe adalah rotip nopo. Nah Abdul Hasan Asadili ngedikan ingetan. Dan ini semua Kiai Jawa pakai makalah ini. Man ahabba alla yu'sawahu fi ardi faqad ahabba alla tadhharu maghfiratu wa alla tadhharu syafa'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uang kok kepengin dunia steril songko maksiat berarti seneng Allah ora ketok maghfirah. Yo seneng Nabi ora ketok duwe syafa'at. Allah ketok maghfirah yo mergo ana maksiat. Mugi Jawa nganggo iku kabeh mergo umate fasek. Dene banyak kepentingan lah. Selain dene dhewe ya untuk fasek barang kadang-kadang. Mulane Toreko Sadilia berjaya ning Indonesia. Gara-gara saya ndak tahu apa itu karena ikhlas apa karena perhitungan tadi itu mergo masyhur. Wong kok seneng dunia steril sangka maksiat berarti seneng ora ketok maghfirah Allah Subhanahu wa taala.